بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi, sungguh aku akan berikan bendera pasukan besok kepada seorang lelaki yang Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan melalui dua tangannya. Fabatan nasu yadukuna laylatahum ayyuhum yu'taha, maka manusia bermalam dalam keadaan berbeda pendapat di malam tersebut, siapa di antara mereka yang akan diberi bendera tersebut. Falamma asbahan nasu ghadaw ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, maka tatkala manusia memasuki waktu pagi, mereka pun bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yu'taha, masing-masing di antara mereka berharap untuk diberikan kepadanya bendera pasukan tersebut. Faqala, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, Aina Ali ibn Abi Talibin, di mana Ali bin Abi Talib? Faqalu yashtaki aynaihi ya Rasulullah. Maka mereka para sahabat mengatakan, Ali bin Abi Talib mengeluhkan sakit pada kedua matanya, wahai Rasulullah. Qala fa arsilu ilaihi fa'tuni. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, kirimlah utusan kepadanya agar ia lalu hendaklah mereka mendatangkannya kepadaku. Kirimkanlah utusan kepadanya lalu datangkanlah ia kepadaku. Falamma jaa basaqa fi 'ainaihi wad'a lahu fabara'a hatta ka'an lam yakun bihi waja'un. Maka tatkala Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu datang, Rasul alaihi salatu wassalam pun meludah pada kedua matanya, pada kedua mata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan mendoakannya. Maka Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pun sembuh hingga seakan-akan tidak pernah merasakan sakit. fa'atahu rayata. Lalu Rasul alaihi salatu wassalam memberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bendera pasukan. Faqala Aliun, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, apakah aku memerangi mereka agar mereka menjadi seperti kita, yaitu agar mereka masuk ke dalam Islam? Faqala unfudh ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Maka Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, berjalanlah dengan pelan sampai engkau tiba di halaman wilayah mereka. Thumma da'uhum lil islami. Kemudian serulah mereka untuk masuk ke dalam Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fihi. Dan kabarkan kepada mereka perkara-perkara yang wajib bagi mereka dari hak Allah Ta'ala padanya. Fawallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'ami. Demi Allah, sungguh Allah memberikan hidayah dengan sebab dirimu kepada seseorang itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Wa hunaka fadailu liz-Zubairi radhiyallahu anhu. Dan di sana ada keutamaan-keutamaan bagi Az-Zubair radhiyallahu anhu. Wa hunaka fadailu li Sa'din radhiyallahu anhu. Dan di sana ada keutamaan-keutamaan bagi Sa'd radhiyallahu anhu. وَهُنَاكَ فَضَائِلُ لِبَاقِ الْعَشَرَةِ رِدْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. Dan di sana ada keutamaan-keutamaan bagi yang tersisa dari 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira berupa surga. رِدْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. وَأَمَّا الْفَضَائِلُ الْعَامَّةُ فَقَدْ ذَكَرْتُهَا لَكُمْ. Adapun keutamaan-keutamaan yang bersifat umum, yaitu keutamaan para sahabah radhiyallahu anhum, sungguh aku telah menyebutkannya untuk kalian. Wa aqifu 'inda hadzal haddi, dan aku berhenti pada batasan ini. Wa uhilul qurra'a 'ala kutubis sunnati as-sihahi wal ma'ajimi wal masanidi. Dan aku mengalihkan para pembaca kepada kitab-kitab sunnah yang sahih, mu'jam-mu'jam dan musnad-musnad. Fa'tanu bi ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalamu. Maka berilah perhatian terhadap para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. waqad ullifa fihim, dan sungguh telah disusun karya-karya tulis tentang mereka. Waqad azamtu an aktuba fihim kitaban, insyaallahu astamidduhu min kitabillahi wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Dan sungguh aku telah bertekad untuk menulis sebuah kitab tentang para sahabat, insyaallah, yang aku mengambilnya dari kitabullah dan sunnah rasulillah alaihi salatu wassalam. Lianna hunaka ayatin tasluhu lil ijtihadi biha ala fadlihim ma ra'aituhum yadhkurunaha. Karena sungguh di sana ada ayat-ayat yang layak untuk dijadikan dalil terhadap keutamaan mereka para sahabah, yang mana aku tidak melihat mereka para ulama menyebutkannya. Fayaktasiruna ma'a imanihim insya'allahu bi'anna hadhihi tadullu ala mizati sahabati wa fadlihim radiyallahu anhum. Sehingga mereka para ulama dengan keimanan mereka insya'allah, bahwasanya dalil-dalil yang ada ini menunjukkan keistimewaan para sahabah dan keutamaan mereka radhiyallahu anhum. As'alullaha tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min ahibba'ihim wa min atba'ihim wa min as-sa'irin 'ala nahjihim. Aku memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang mencintai mereka para sahabah, dan termasuk di antara para pengikut mereka para sahabah, serta termasuk di antara orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka para sahabah. Wa nas'alullaha ta'ala an yahshurana ma'ahum ma'an nabiyyina wassiddiqina wasyuhada'i wassalihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dan kita memohon kepada Allah ta'ala agar Allah mengumpulkan kita bersama mereka para sahabah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh, dan mereka adalah sebaik-baik pendamping. Dan Rasul alaihi salatu wassalam telah bersabda, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama orang yang ia cintai. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, was-sam'u wat-ta'atu lil-a'immati fima yuhibbullahu wa yardha. Mendengar dan taat kepada para pemimpin, pemerintah, dalam perkara-perkara yang Allah cintai dan ridhai. Wa man waliyal khilafata bi ijma'in nasi alaihi wa ridahum bihi fahuwa amirul mu'minina. dan orang yang menjabat kekhalifahan berdasarkan kesepakatan manusia atasnya dan keridhaan manusia kepadanya, maka dia adalah pemimpin kaum mukminin. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala. Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, min usuli ahli sunnati ta'atu man wallahullahu amral muslimina fima yuhibbuhullahu wa yardahu. Di antara pokok-pokok akidah ahlus sunnah adalah mentaati orang yang Allah kuasakan kepadanya urusan kaum muslimin dalam perkara-perkara yang Allah cintai dan ridhai. Laisatit ta'atul mutlaqata, bukan ketaatan yang bersifat mutlak. Fa inna ta'atul mutlaqata lillahi thumma li rasulihi alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya ketaatan yang bersifat mutlak hanyalah ditujukan kepada Allah kemudian kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Amma ta'atu wulatil umuri, amma ta'atu wulatil umuri fahiya muqayyadatun. Adapun mentaati pemerintah, maka ketaatan tersebut terikat. Sawa'un wulatul umuri am ghairuhum, bahkan sama saja apakah pemerintah atau selain pemerintah. Ta'atul walidi awil mudarrisi awil mudiri, hadhihi kulluha muqayyadatun bisyarti alla takuna fi ma'siyatin. Ketaatan kepada orang tua atau kepada pengajar atau kepada pimpinan lembaga tertentu, semua ini terikat dengan syarat bahwa ketaatan tersebut tidak di dalam kemaksiatan. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemimpin pemerintah di antara kalian atau dari kalangan kalian. Kemudian apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Apabila kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir, hal itu lebih baik akibatnya. Al-Imamul Barbahari rahimahullahu qayyada hadzal amra bima yuhibbuhullahu wa yardahu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengikat ketaatan kepada pemerintah ini dalam perkara-perkara yang Allah cintai dan ridhai saja. Wadda'iratu awsa'u qalilan mimma yuhibbuhullahu wa yardahu ilal mubahi. padahal lingkaran ketaatan kepada pemerintah sedikit lebih luas dari perkara yang Allah cintai dan ridai kepada perkara yang mubah. Fa'idha amaral khalifatu bi ghairi ma'siyatin amrin wajibin au mubahin asyartu alla yakuna amra ma'siyatin. Maka apabila khalifah, pemimpin, pemerintah memerintahkan kemaksiatan, memerintahkan perkara selain kemaksiatan, baik itu perkara yang wajib atau mustahab atau mubah, maka wajib mentaati mereka dengan syarat bukan perkara kemaksiatan. Fa'idha amara bi amrin wajibin wajabat ta'atuhu. Maka apabila pemerintah memerintahkan perkara yang wajib, wajib mentaatinya. Fil jihadi, fil haji, fi umuril islami, fi zakati wa ghairiha, fi majalatil halali wal harami. Yuta'u fi ta'atillahi tabaraka wa ta'ala, wa la yuta'u fi ma'asiyatillahi azza wa jalla. Baik dalam perkara jihad, haji, perkara-perkara Islam, zakat dan yang selainnya, di dalam perkara-perkara yang terkait dengan halal dan haram, pemerintah ditaati dalam ketaatan kepada Allah dan tidak ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah. Wa qultu, dan aku katakan, da'iratu ta'ati awsa'u minad da'irati allati haddadaha asy-syaikhu rahimahullahu wa huwa hasruha fi ma yuhibbullahu wa yardha. Lingkaran ketaatan kepada pemerintah lebih luas daripada lingkaran yang ditetapkan oleh Asy-Syaikh Al-Barbahari rahimahullah, dan Asy-Syaikh membatasi lingkaran tersebut hanya dalam perkara-perkara yang Allah cintai dan ridai. Li'anna syai'a qad yakunu mubahan la mahbuban wa la makruhan wa la yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu. Karena sesuatu itu terkadang mubah, tidak dicintai oleh Allah, tidak pula dibenci oleh Allah Ta'ala. Pelakunya tidak diberi pahala, tidak pula dihukum. Fahada idza tarajjaha li waliyyi amril muslimi an ya'mura bihin nasa aw yanhahum anhu لأجل مصلحة من المصالح بعد أن يكون هناك استشارة للعلماء حينئذ يطاع في هذا. Maka hal ini apabila kuat menurut pemerintah kaum muslimin untuk memerintahkan perkara yang mubah kepada manusia, atau melarang mereka dari perkara yang mubah karena sebuah kemaslahatan dari kemaslahatan-kemaslahatan yang ada, setelah di sana ada musyawarah dengan para ulama, maka tatkala itu pemerintah tersebut ditaati dalam hal ini, yaitu dalam perintah maupun larangannya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tersisa dua pertemuan, mudah-mudahan Allah ta'ala mudahkan. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha. Tafaddalu wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.